dengan semangat yang mereka miliki, tentunya mereka telah mencapai begitu banyak ilmu, baik itu pengetahuan mereka akan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, fikih, adab dan yang lainnya. Sempurna mereka, mumpuni pengetahuan mereka akan ilmu agama, maka iblis akan menghampiri mereka dengan talbis, dengan tipu daya yang khafi, yang samar, dengan mengatakan fa'arahum anfusahum bi'ainin 'azimah. Maka iblis akan memperlihatkan kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang besar. Liman nalu wa afadu ghairahum. Mereka adalah orang besar atas apa yang telah mereka capai dari ilmu dan atas apa yang mereka telah berikan kepada orang lain dari berbagai macam faedah. Kamu ini orang besar. Kamu telah menuntut ilmu begitu lama. Kamu telah memberikan manfaat kepada khalayak begitu luas, bahkan mendunia. Kamu ini orang besar. فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَفِزُّهُ لِطُولِ عَنَائِهِ فِي الطَّلَبِ. Yang kedua, di antara mereka ada yang yani terpikat dengan talbis iblis karena lamanya, karena lelahnya mereka menuntut ilmu, apalagi sejak kecil misalnya ya, sejak kecil sudah menuntut ilmu agama. Untuk kasus kita misalnya yani SD sudah yani SD yang Islam terpadu gitu ya, kemudian yakni SMP SMA-nya di pesantren gitu ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan kuliah juga yang khusus gitu ya berkaitan agama, apalagi kemudian S2-nya S3-nya, oh pokoknya lama lah. Fahassana lahu al-ladzat. Maka akhirnya antara talbis iblis kepada para ulama ini, karena begitu lamanya mereka menuntut ilmu, capek mereka nuntut ilmu, maka bentuk talbisnya adalah memperindah, mempercantik untuknya kelezatan dunia. Wa qala lahu ila mata hadha at-ta'ab. Kemudian dia menyampaikan, membisikkan tipu dayanya, mau sampai kapan kamu capek seperti ini? Nuntut ilmu terus. Ambil kenikmatan dunia. Sudah lama aku menuntut ilmu. Dan kamu sekarang sudah jadi orang besar. Wah, digabungin talbisnya. Fa'arih jawarihaka min kula fit takalib. Wafsah li nafsika fi mushtahaha. Fa'in waqa'ta fi zallatin. Fal'ilmu yadfau anka al'ukubah. Relax, santai, berikan pada dirimu keistirahatan, berikan pada dirimu keistirahatan, istirahat dari semua beban dan tuntutan. Sudah lama lagi, sudah lama nuntut ilmu, kamu sekarang sudah jadi orang besar. Kamu sudah begitu banyak menelurkan banyak karya dan bermanfaat untuk banyak orang. Masa masih belajar aja? Masa masih baca kitab aja? Sudahlah istirahat. Mau sampai kapan capek ini? Istirahat, santai, turunkan beban itu dari pundakmu. Nanti kalau misalnya kamu ambil kenikmatan-kenikmatan dunia ini, nanti kalau misalnya kamu tergelincir, ilmu yang kamu miliki itu bisa menampiknya kok. Saya aja. Nah ini talbis iblis terhadap para ulama yang sempurna ilmunya. Dia bisikkan kepada mereka bahwasanya mereka orang besar. karena mereka telah mencapai tingkat keilmuan yang begitu tinggi, karena mereka telah menelurkan misal banyak karya hingga bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, sebagian mereka atau banyak mereka para ulama tentunya lelahnya mereka menuntut ilmu betul-betul lama memang. Di poin itulah, di sisi itulah kemudian iblis menyampaikan tipu dayanya. Mau sampai kapan kamu lelah? Mau sampai kapan kamu capek? Sudah nuntut ilmu agama lama sekali. Kamu sudah jadi orang besar sekarang. Hasil dari semua kelelahan kamu. Kamu telah begitu banyak menelurkan banyak karya dan bermanfaat untuk orang lain. Sudahlah, nikmati kelezatan dunia. Nikmati kenikmatan dunia. Beristirahatlah. Masa belajar terus? Masa ngisi pengajian terus? Istirahat. Turunkan beban itu dari pundakmu. Ya, kalau suatu saat nanti kemudian kamu tergelincir, tenang saja. Kenapa? Kamu orang berilmu, enggak akan tergelincir kok. Terbis. Wallahu a'lam bissawab. Maka disebutkan oleh beliau di sini, masih rekap ya. Fa in khudhila hadzal 'abdu wa qabila hadzal talbis yahlak. Jika hamba ini dia menerima bisikan itu, maka dia akan celaka. Wa in wuffiqa, akan tapi sebaliknya, jika hamba ini, orang yang berilmu ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menerima godaan tersebut, itu taufik ya, pemberian dari Allah ya. Kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semua kita sudah tergoda. Mau ustadznya, mau alim ulama'nya, mau syekhnya, mau habibnya, apalagi coba penuntut ilmunya. Kalau bukan karena karunia dari Allah, jauh kita dari keistiqomahan. Betul, semua kita mengusahakan. Tapi kemudian intinya adalah memang karunia dari Allah. Keistiqomahan seseorang, taatnya seseorang selalu di atas agama, itu adalah minhah ilahiyah, karunia ilahi, Allah yang ngasih. Siapapun di antara kita, alhamdulillah misalnya, sampai detik ini pun masih menjalankan ketaatan kepada Allah, bahkan mungkin ringan dia menjalankan ketaatan kepada Allah yang seharusnya berat. Ingat, itu taufik. Hati Anda dibuat lunak. Hati Anda dibuat untuk kemudian menerima begitu mudah akan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga Anda lakukan, akan larangan Allah Subhanahu wa taala hingga Anda tinggalkan, itu adalah taufik. Pelunakan hati dan jiwa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Nah, untuk yang diberikan taufik, fayambaghi lahu ay yaqul jawabuka min thalathati awjuh. Maka kamu harus mengatakan jawabanmu kepada tipu daya ini, kamu orang besar, kamu sudah capek nuntut ilmu begitu lama, safar untuk nuntut ilmu begitu lama, sudahlah, nikmati saja kenikmatan-kenikmatan dunia. Mau kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kamu juga sudah mulai tua ini, nikmati aja udah. Kamu enggak akan tergelincir, kamu orang berilmu kok. Maka dia harus menjawab dengan tiga pertanyaan atau tiga jawaban dari tiga sisi tentunya. Ahaduha annahu innama fuddilal ulama'u bil ilmi walau lal amalu bihi. Walau la al amalu bihi ma kana lahu ma'na. Sesungguhnya para ulama diberikan keutamaan dengan ilmu. Tapi kalau kemudian tanpa amal, maka tidak ada maknanya. Katakan itu. Agar semua kita tetap mengamalkan ilmu. agar semua kita tentunya tidak lalai hingga menikmati atau mengambil semua kenikmatan dunia. Mengambilnya sedikit no problem. Nikmati, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebihan. Mana kemudian ilmu yang selama ini kita dapatkan? Ya penceramahnya, ya pengikutnya sama. Mulianya orang itu dengan ilmu para ulama itu mulia dengan ilmunya. Tapi kalau tidak diamalkan, ya enggak ada artinya. Itu jawaban pertama. Ya harus kita tanamkan di diri ini agar kita tidak tergoda. Enggak apa-apa nuntut ilmu lama. Sampai sekarang pun tetap nuntut ilmu, no problem. Demi kemudian ingin mengamalkan ilmu tersebut. Berkaitan kemudian dengan kenikmatan dunia, silakan ambil nasib kita, bagian kita. Nikmati, tapi ingat tidak berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wa idza lam a'mal bihi kuntu kaman la yafhamul maqsuda bi. Kalau aku tidak mengamalkan ilmuku, maka aku sama seperti orang yang tidak faham. Disebutkan di sini bahkan permisalannya, wa yasiru mithli kama thali rajulin jama'a at-ta'ama wa atma au at'ama al-ji'a wa lam ya'kul falam yanfa'hu dhalika min ju'ihi. Sama seperti orang yang mengumpulkan makanan kemudian memberikan makanan kepada orang yang lapar tapi dia enggak makan. Ini enggak ada artinya. Tidak bermanfaat itu untuknya. Kenapa? Ya karena dia tetap lapar jadinya. Katakan itu. Bahwasanya para ulama itu mulia dengan ilmunya. Tapi kalau tidak diamalkan, maka percuma. Tidak ada artinya. Dua. Ayyu'aridahu bima warada fi dhammi man lam ya'mal bil ilmi. Dia harus menentang bisikan iblis ini dengan adanya celaan kepada orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Bahkan bukan cuma celaan, ancaman yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan oleh beliau juga di sini, sabda Nabi Muhammad SAW tentang orang yang ketika di dunia memerintahkan kepada yang ma'ruf, ketika di dunia melarang dari yang mungkar, tapi di akhirat masuk neraka dia. Dan orang-orang ahli neraka mengatakan, bukankah kamu ketika di dunia yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Maka dia menjawab, betul. Di dunia saya memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukan. Betul. Di dunia aku melarang orang dari yang mungkar, tapi aku melakukannya. Cukup. Hadis itu cukup sebagai celaan. Hadis itu cukup sebagai kemudian pengingat untuk kita bahwasanya, dan dengannya kita bisa menentang yakni tipu daya iblis. Begitu tercelanya orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki dan berbahaya. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang ketiga yakni ayadhkura iqaba man halaka min al-ulama at-tarikina nil amal bil ilm. Dia harus mengingat akan hukuman sebagian di antara para ulama yang hancur ketika mereka meninggalkan yakni beramal atas ilmu yang mereka miliki. Ya, binasa, hancur. Ini ancaman untuk semua kita. Ya penceramahnya, ya da'inya, ya mubaliknya, dan semua penuntut ilmunya. Jangan sampai kemudian kita celaka karena kita nuntut ilmu, tapi kita tidak mengamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Berikut. Naqdu masalikil kamilina minal ulama, kritikan tentunya untuk para ulama yang sempurna ilmunya akan jalan yang mereka yang ditempuh. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى فحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرئاسة. Talbis yang ketiga kepada para ulama yang sempurna ilmunya, kesombongan, riya, dan hanya ingin mencari kedudukan. Perhatikan kata beliau, dan iblis telah menyampaikan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian para ulama al-muhkimin, ulama yang mumpuni ilmunya dan juga amalnya. Kalau tadi kan amalnya enggak ya, sekarang ulama yang ilmu dan amalnya mumpuni. Jadi poin ketiga ini lebih dahsyat lagi. Si alimnya mengamalkan ilmunya, tetap ada talbisnya. Yang pertama tadi, yang pertama dan kedua tadi kan tidak mengamalkan. Di sini dia sekarang berhadapan, iblis sekarang sedang berhadapan dengan para ulama berilmu, mumpuni ilmunya plus mengamalkan ilmunya. Wah, gimana talbisnya ini? Kalau yang tadi kan enggak mengamalkan, hingga kemudian yakni dirayu dengan capeknya nuntut ilmu sudah lama, enggak apa-apalah kemudian nanti tergelincir. Ilmumu pasti akan menghalangi itu. Kamu ini sudah orang besar. Sekarang si alimnya mengamalkan ilmunya, lalu bagaimana kemudian memberikan tipu daya kepada yang seperti ini? Sempurna sekali, tetap bisa. Bayangin, ingat ya, kita tidak berbicara kemudian semua kita yang awam, kita berbicara tentang seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Tetap harus waspada pada siapapun di antara kita ini. Ini pengingat untuk semua kita. Sudah lama nutut ilmu dan alhamdulillah sudah mengamalkan, tidak betul-betul selamat. Tetap ada godaan yang lain, tetap ada bisikan yang lain. Ustaz, mau sampai kapan? Ya sampai hari kiamat begini. Itulah kenapa kemudian diciptakan iblis. Bukan berarti Allah suka. Diciptakan iblis ujian bagi orang beriman. Tahan atau enggak? Ya selama ini ada ujian terus. Tadi ilmu tapi tanpa amal. Sekarang sudah berilmu plus beramal, tetap diserang sama iblis. Makanya memang kita tidak boleh kemudian selalu merasa nyaman. No. Kita selalu punya musuh. Yang jadi masalah dia musuh yang nyata, cuman enggak kelihatan. Tapi selalu bisa bisikkan banyak hal yang buruk ke hati ini. Iblis dan semua tentaranya. Bahkan kata Imam Ibnu Jauzi, di awal-awal sudah kita sebutkan, jarak dia dan semua tentaranya dibandingkan hati ini jauh lebih dekat dibandingkan para penjaga atau malaikat. Jadi mereka bisikin terus. Ini orang berilmu tapi enggak beramal. Kena gampang. Sekarang dia menghadapi orang berilmu plus mengamalkan. Ah, tetap bisa diserang sama dia. Perhatikan. Waqad labasa iblis ala aqwamin minal muhkimina fil ilmi wal amali min jihadin ukhra. Dan iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian para ulama yang mumpuni ilmu dan amal. Tapi dia sampaikan talbisnya dari arah yang lain. Satu, fahasana lahumul kibra bil ilmi, maka mereka akan percantik, mereka akan perindah kesombongan dengan ilmu. Wah, ini bahaya. Sombong dengan ilmunya. Untuk semua kita. Ya penceramahnya, ya penuntut ilmu. Yang sudah menuntut ilmu, sudah berilmu dan beramal ini. Apa talbisnya? Al-kibru bil ilmi. Sombong dengan ilmu. Hingga kemudian akhirnya meremehkan orang. Hingga kemudian akhirnya meremehkan orang yang baru ngaji. Ini untuk kasus para jamaah pengajian misalnya. Anda sudah hijrah. Anda menuntut ilmu lama. Alhamdulillah Anda juga sudah mengamalkan ilmu. Akhirnya meremehkan orang yang baru datang. Akhirnya meremehkan orang yang baru menuntut ilmu. Atau si penceramahnya, si alimnya. Meremehkan yang lain yang mungkin baru memulai untuk berceramah. Meremehkan orang lain yang kemudian mungkin baru lulus dan baru terjun ke lapangan dakwah atau yakni ya lapangan apa arena sih atau dunia dakwah deh. Sombong dengan ilmu. Hah? Siapa tuh? Oh, baru lulus. Sampai mana? Oh, S1 doang. Dia S3. Kena. Dia berilmu, dia mengamalkan ilmu, tapi kena talwis iblis, sombongnya dia dengan ilmu. Wal hasada lin nadhir. Cukup sampai di situ? Belum. Dan hasad kepada orang yang seprofesi. Kalau memang seorang itu niatnya tulus berdakwah ikhlas lillahi taala, harusnya ketika banyak yang lain yang juga berdakwah dengan seperti yang dia dakwahkan harusnya senang. Ngapain hasad? Harusnya senang. Ilmu tersampaikan tanpa Anda, ilmu menyebar luas tanpa Anda. Harusnya bahagia, enggak hasad dia. Cukup sampai di situ? Belum. Waria di talabur riasa. Dan kemudian ria. Demi untuk mencapai kepemimpinan, kekuasaan, popularitas. Ini. Fataratan yurihim anna hadha kalhaqqil wajib lahum. Wah ini lebih dahsyat lagi nih. Bahkan terkadang iblis memperlihatkan kepada para ulama yang mumpuni ilmu dan amalnya ini bahwasanya kesombongan itu yang kamu miliki, hasad itu yang kamu miliki, dan kemudian riya itu yang kamu miliki, itu sudah hak kamu kok. Kamu berhak seperti itu. Ilmu kamu tinggi, itu bukan sombong, lantai aja. Bayangkan. Iblis ini kerjaannya. Mereka perlihatkan kepada para ulama ini bahwasanya itu hak mereka. Yurihim anna hadza kal haqqil wajibi lahum. Bahwasanya kesombongan itu, hasad itu, riya itu sudah hak kalian. Boleh, enggak apa-apa kalian begitu. Kalian orangnya mumpuni kok ilmunya dan amalnya. Berhak kalian begitu. Bayangkannya luar biasa ya. Wa taratan yuqawwi hubba dzalika indahum fala yatrukunahu ma ilmin bi annahu khata. Dan terkadang kemudian iblis menguatkan hal tersebut kepada mereka untuk sombong, untuk tetap ada kebencian di hati, untuk riya. Dikuatkan rasa itu. Saya orang yang berilmu tinggi, saya ulama besar, saya. Dan saya sudah mengamalkan ilmu saya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun saya kerjakan. Ini hak saya ini. Untuk menyombongkan diri. Hak saya ini. Untuk kemudian mencari atau mendapatkan popularitas. Hak saya ini. Untuk iri kepada yang seprofesi. Karena dia gak selevel sebenarnya. Luar biasa ya. Memang iblis. ma ilmihim bi annahu khata, padahal mereka tuh itu salah sebenarnya. Tahu mereka, lawang ilmunya tinggi kok. Mesti tahu sombong itu terlarang, mesti tahu hasad itu terlarang, mesti tahu riya itu enggak boleh. Tahu mereka. Tapi iblis bikin mereka cinta akan hal tersebut. Iblis bikin mereka merasa mereka punya hak untuk melakukan itu. Nah, berikut kemudian nakat atau kritikannya. Dengan ilaj, dengan pengobatannya, dengan solusinya, ini juga berlaku untuk semua kita. Berlaku untuk semua kita. Itulah kenapa kita baca ini, ya bukan berarti kemudian kita membayangkan Imam Ibnul Jauzi melihat di zamannya saja, enggak, berlaku untuk kita. Wa ilaju hadza liman wufiqa idmanun nadhri fi ithmil kibri wal hasad war riya wa i'lamun nafsi anna al-ilma la yadfa'u sharra hadhihi al-muktasabat bal yudha'if 'adhabaha litadha'u fi al-hujjati biha. وَمَنْ نَظَى فِي سِيرَةِ السَّلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ اسْتَحْقَرَ نَفْسَهُ فَلَمْ يَتَكَبَّرْ وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يُرَائِي وَمَنْ لَاحَظَ جَرِيَانَ أَقْدَارِهِ عَلَى مُقْتَضَى إِرَادَتِهِ لَمْ يَحْسَدْ. Maka obat jalan keluar, solusi untuk yang demikian, tapi ini untuk orang-orang yang diberikan tauhid. Idmanun nadhari fi ithmil kibri wal hasadi war riya. Lihatlah selalu, pandanglah selalu bagaimana besarnya dosa kesombongan, bagaimana besarnya dosa hasad, bagaimana besarnya dosa riya. Tanamkan itu selalu di benak kita. Kalau kita ingin selamat dari talbis iblis yang satu ini, baca firman Allah, sabda Nabi Muhammad, keterangan para ulama akan ancaman-ancaman dosa-dosa ini. Karena iblis datang dengan 3 dosa ini, menjadikan Anda merasa berhak untuk mendapatkannya dan melakukan. Maka jawabannya, maka pengobatannya, maka ilajnya, sering-sering melihat firman Allah, sabda Nabi Muhammad, keterangan para ulama akan berbahayanya dosa kesombongan. Ya. Ancaman-ancaman di sabda-sabda Nabi Muhammad SAW untuk orang yang sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itulah definisi sombong. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibri. Min kibrin atau minal kibri. Aqama qala SAW, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi kesombongan. Dan makna kesombongan, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sedikit ada itu di hati kita, ancamannya jauh dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu. Sombongnya Fir'aun, gimana hasilnya? Sombongnya Qarun, gimana hasilnya? Sering baca firman Allah, sering baca sabda Nabi Muhammad, dengan keterangan para ulama, akan ngerinya dosa kesombongan. Ini obatnya untuk semua kita. 2, wal hasadi war riya. Sama juga, sering-sering membaca firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan keterangan para ulama, akan ngerinya dan berbahayanya dosa hasad. Innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Aqama qala SAW. Hasad itu memakan kebaikan. sama seperti api melahap, yakni sama seperti api melahap kayu. Habis kebaikan kita kalau kita hasad. Mengharapkan nikmat orang lain hilang, mengharapkan nikmat orang lain hilang dan pindah ke kita, mengharapkan orang lain sengsara sama seperti kita. Itu hasad standar dengan tiga level. Kata para ulama, kita tidak suka saja dengan adanya nikmat pada orang, sudah hasad. Dan iblis hebatnya bikin kita merasa bahwasanya kita layak untuk hasad. Karena kita berilmu, kita mengamalkan ilmu, waduh. Waria. Kata Nabi Muhammad SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul aslab. Fasu'ila anhu faqala arya. Hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian. Nabi Muhammad ngomong kepada para sahabat kala itu. Kalau kita maknai hadis ini spesifik untuk para sahabat kala itu. Hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada kalian, para sahabat, bukan kita, adalah syirik yang kecil. Ketika ditanya apa itu, Nabi Muhammad menjawab, ria, beramal ingin dilihat orang. Nabi Muhammad takutkan itu terjadi kepada para sahabat yang ilmunya, keimanannya, enggak usah kita tanya, sudah. Tapi Nabi Muhammad takutkan itu terjadi kepada orang-orang yang sempurna imannya. Apalagi kita. Bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan apalagi kita, kemudian kita berhak untuk ria, no. Ancamannya lebih besar, maka harus lebih hati-hati. Cukup? Cukupkah kemudian dengan selalu melihat, mempelajari bahayanya dan besarnya dosa, kesombongan, hasad dan riya? No. Wa i'lamun nafsi anna al-ilma la yadfa'u syarra hadhil muktasabat. Dan kemudian memberitahukan kepada diri ini bahwasanya ilmu saja tidak bisa kemudian cukup untuk menampik dari dampak buruk kesombongan, hasad dan riya. No. Bal yudha'if 'adzabaha, 'adzabah. Bahkan sebaliknya. Karena Anda berilmulah sombong Anda itu parah. Karena Anda berilmulah hasad Anda itu parah. Karena Anda berilmulah ria Anda itu para kerabat, yudhaif azabaha. Kenapa? Litadawshul hujjah biha. Karena Anda tahu, Anda berilmu, maka kemudian nanti azabnya akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena Anda sudah tahu itu enggak benar sebenarnya. Ini obat. Beritahu diri ini. Beritahu jiwa ini. Bahwasanya azab enggak kayak orang standar. Azabnya berlipat ganda karena kita sebenarnya sudah tahu ini salah. Karena kita sudah tahu ini enggak boleh. Masih kita lakukan, ingat azabnya double. Dan cara yang ketiga, wa man nadhara fi siyari salafi minal ulama'il amilin. Dan barang siapa yang melihat kepada siyah perjalanan para ulama salafus salih yang betul-betul mumpuni dengan ilmu dan amalnya, istahqara nafsahu, mesti dia akan menganggap dirinya hina. Akhirnya dia tidak akan menyombongkan diri, falam yatakabba. Wa man arafa Allah, dan barang siapa mengenal Allah, lam yura'i, niscaya dia tidak akan berbuat riya. Beramal ingin dilihat orang, padahal dia tahu, Allah tahu, bahwasanya ketika orang enggak lihat dia bermaksiat sana sini. Maka barang siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan berbuat riya. Kenapa? Karena dia tahu, Allah tahu. Ketika dia bermaksiat bersendirian, Allah tahu. Harusnya sembunyikan amal baik kita sebagaimana jagonya dan hebatnya kita menyembunyikan amal buruk kita. Harusnya kayak gitu. Ini yang tahu dan mengenal Allah. Dan barang siapa yang memperhatikan bagaimana kemudian berjalannya semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kehendaknya, niscaya dia tidak akan pernah hasud. Ini cara yang ketiga. Melihat sejarah para ulama yang mengamalkan ilmunya, mau setinggi apapun ilmu kita, Anda akan merasa hina. Kalau Anda sudah merasa hina karena melihat bagaimana sejarah para ulama nuntut ilmu dulu dan mengamalkan ilmunya, Anda tidak pernah akan sombong. Kenapa? Karena kita enggak ada apa-apanya. Ya penceramahnya, ya penuntut ilmunya, enggak ada apa-apanya. Kita terlalu banyak kemudahan. Terlalu banyak kemudahan yang kita dapatkan ketika kita nuntut ilmu dan ketika menyebarkan ilmu. Ini bukannya kemudahan, mudah. Ngajarnya di rumah, ceramahnya di rumah, andanya ya di rumah. Sambil santai di sofa, sambil mungkin ada kopi. Mana ada dulu begini? Mereka sampai jual pakaian untuk beli makanan. Kenapa? Safar nuntut ilmu. Sampai harus jual semua peralatan yang mereka bawa untuk beli makan, untuk safar nuntut ilmu. Kita sebelum ke pengajian makan, di tengah sebelum pengajian mulai kemudian masih beli makanan, di pengajian kadang nyemil, habis pengajian makan lagi. Jauh antara langit dan sumur Artesis. Kalau langit dan bumi terlalu dekat, sumur. Jauh. Baca sejarah para ulama nuntut ilmunya bagaimana, mengamalkan ilmunya bagaimana, niscaya kita akan merasa kecil, niscaya kita akan merasa hina, hingga kemudian kita tidak pernah akan menyombongkan diri. Kenapa? Enggak ada apa-apanya sumbangsih kita ini. Enggak ada apa-apanya yang telah kita lakukan ini. Kenapa? Karena enggak berat. Dan yang kedua tadi, وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يُرَعِي, kata Imam, dan barang siapa yang mengenal Allah, dia tidak pernah akan berbuat riya. Di antara maknanya, dia mengenal Allah akan semua asma dan sifatnya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ngapain kemudian kita memperlihatkan amal ibadah kepada banyak orang? Dengannya alhamdulillah misalnya Anda mendapatkan pujian. Tapi dibalik itu, begitu juga banyak dosa yang kita lakukan, Allah tahu. Yang mengenal Allah, niscaya dia tidak akan berbuat riya. Mau bagaimanapun Anda, mau sehebat apapun Anda, memperlihatkan amal Anda di hadapan khalayak ramai, ingat, betul orang banyak enggak tahu bagaimana Anda ketika Anda bersendirian. Allah tahu. Pengingat untuk semua kita. Wa man lahadha jarayan aqdari ala muqtada iradati lam yahsa, dan barang siapa yang memperhatikan bagaimana berputarnya roda ketentuan takdir Allah berdasarkan kehendaknya, dia enggak pernah akan hasad. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mau banyak kek yang hadir pengajiannya, enggak ada masalah. Karena masing-masing siapapun di antara khususnya para dai, Allah berikan keutamaan lebih dibandingkan yang lain. Jadi santai aja. Itu sudah ketentuan Allah. Pasti ada hikmah di balik ketentuan Allah itu untuk dai fulan yang hadir jutaan kalau ceramah. Yang lain cuma ratusan ribu, yang lain cuma bahkan mungkin wah, segelintir. Saya ingat satu cerita bagaimana di masjid yang sama, di Masjid Nabawi, Syekh bin Baz ngajar, Syekh Albani ngajar, Syekh bin Baz sepi, Syekh Albani rame. Lu ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana perasaan Anda? Ini di masjid yang sama ini. Majelis Anda sepi, hai Syekh, masjid Syekh Albani rame. Jawaban beliau ini, jawaban orang berilmu. Dan dia sudah faham, sudah ngeletek ini, dia sudah faham perkara ini. Kata Syekh bin Baz, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Beliau menyampaikan firman Allah, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada seorang yang Allah kehendaki. Ya, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Akhirnya dia enggak hasad. Wallahu a'lam bissawab. Aduh, masih panjang nih, Pit. Kita cukupkan sampai sini dulu aja ya. Masih ada talbis nomor 4. Talbis 5 6. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain, talbis 4, 5, dan 6 untuk bab ini. Karena ini penting, karena ini bahasan pamungkas. Ini bahasan pamungkas sebelum masuk bab 7. Kenapa kemudian ini diletakkan beliau terakhir? Talbis iblis terhadap para ulama yang mumpuni dan sempurna ilmu dan amalnya. Kenapa? Karena memang disinilah banyak, sebagian orang, bukan banyak ya, sebagian tergelincir padanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Untuk talbis iblis nomor 4, 5, dan 6. Untuk bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanya jawab. Kita ambil dari Rifkon dulu ya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara, dari Jakarta nih pertanyaan, bagaimana caranya menyikapi ulama yang sudah luas ilmunya tetapi terjatuh dalam suatu kesalahan pembahasan akidah atau dalam memahami hadis? Jika kita sebagai jamaahnya, apakah boleh menegur langsung ke beliau atau sebaiknya kita tanyakan ke ulama lainnya? Siap. Al-Mushahidun al-Kiram, berkaitan dengan, saya tidak katakan ulama ya, ustaz deh, ustaz aja deh, ketinggian untuk ulama. Maka yakni yang pertama tentunya, ketika ada kesalahan yang terjadi kepada saudara kita sama kaum muslimin, siapapun dia, ketika ada kesalahan yang terjadi kepada saudara kita sama kaum muslimin, siapapun dia, dalam hal ini dia ustadz Anda, dia orang yang darinya Anda nuntut ilmu atau ngambil ilmu, maka tugas Anda sama. Seperti layaknya tugas kaum muslimin, apa itu? Saling nasihat menasehati satu sama lain. Apa itu? Mengingatkan. Pertanyaan di sini bagus. Mengingatkan langsung atau lewat ustaz yang lain? Nah ini, dua-duanya bisa. Tapi ingat, mengingatkan langsungnya tentunya tidak di hadapan khalayak ramai. Boleh Anda mengingatkan langsung. Tapi ingat, Anda harus betul-betul mengilmui apa yang Anda akan sampaikan dan harus betul-betul sesantun mungkin dia ustaz Anda. Tapi dia manusia, sangat mungkin bersalah dalam memahami firman, dalam memahami sabda. Untuk kasus zaman sekarang, selain misalnya bahasannya adalah empat mata, Anda bisa japri, Anda bisa telepon. Jangan permalukan dia atas kesalahannya di depan khalayak ramai. Anda menasihatinya di depan khalayak ramai. Bahkan bisa jadi mungkin nadanya dengan bertanya, Anda mempermalukan dia. Enggak boleh. Membuat dia seperti orang bodoh. Ditonton live oleh banyak orang. Live dalam artian betul-betul kajiannya kala itu disebarkan dengan media. Yang hadir betul-betul kala itu sangat banyak. Dengan pertanyaan Anda, niatnya ingin nasihati, tapi caranya salah. Anda enggak usah show off, Anda enggak usah kemudian tampil. Jadikan itu amal rahasia Anda menasihati kesalahan ustadz Anda. Karena dia manusia, bisa salah. Bisa salah, paham. Jadi boleh langsung, tapi caranya harus betul-betul yakni rahasia. Dan ingat, yang Anda ingin sampaikan selain sebaik mungkin diksi Anda pilih, kemudian tidak menyakitkan. Dan ingat, ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Dua, jika itu tidak memungkinkan, Anda tidak cukup mengilmui apa yang Anda ingin sampaikan, baru ini, biarkan ustaz yang lain yang menasihatinya. Anda hanya berikan, yakni mungkin poinnya. Ustaz Fulan mengatakan hal demikian. Bukankah itu sebuah kesalahan, ustaz? Oh iya. Aduh, tolong ustaz, antum yang nasihati. Kami cinta sama ustaz Fulan itu, tapi ini kesalahannya fatal, ustaz. Oh, siap. Nah, ustaz ini pun caranya sama. Japri juga. Rahasia juga. Karena memuliakan sesama saudara kita kaum muslimin. Berkaitan dengan setelah dinasihati, orang itu kemudian lanjut dengan penyimpangannya, lanjut dengan kesalahannya, tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah selesai. Kala itulah kemudian, yakni kita menerangkan penyimpangan secara umum. Bab anu dipahami secara benarnya seperti ini, jika dipahami demikian, maka ini sebuah penyimpangan. Akhirnya kemudian orang akan faham mana kebenaran, mana kesalahan, mana yang benar, mana yang batil. Karena dia lanjut dengan penyimpangannya, maka seorang harus muncul untuk menasihati kaum muslimin. Ini berbahaya. Semoga hati ustaz tersebut betul-betul kemudian terjaga, yakni dari talbis, karena berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Kirim buku Pit ke Jakarta Pit. Ustaz, bagaimana cara taubat orang yang pernah berta'awun atas kesyirikan? Apakah menasihati teman-teman kesyirikannya dulu menjadi syarat taubat? Ya. Selain dia tentunya bertaubat untuk dirinya pribadi, maka jika kala itu dia bagian dari bukan cuma yang berta'awun, tapi dia penyeru kesyirikan, maka bentuk taubat dia, iya, dia harus mendakwahkan tauhid. Dia harus mengingatkan teman-temannya, saudaranya, sama kaum muslimin akan bahwasanya yang kita lakukan dulu, kemarin-kemarin, adalah syirik. Sudah dia sampaikan, Faham teman-temannya, tugas Anda selesai. Semoga taubat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya iya. Kalau Anda bagian dari penyeru, bukan cuma bertawaf. Berlepas dirinya adalah melakukan hal yang sebaliknya. Dulu Anda penyeru tauhid, sekarang Anda dulu Anda penyeru kesyirikan, sekarang Anda penyeru ketauhidan. Dulu Anda penyeru kebid'ahan, sekarang Anda penyeru sunnah. Iya, itulah bentuk taubatnya. Sampaikan dan orang itu faham, karena itu tugas Anda selesai dan semoga diampuni Allah atas apa yang telah kita lakukan di masa yang lampau. Amin. Pertanyaan ketiga mirip dengan yang pertama tadi ya. Bagaimana cara menasihati saudara, keluarga yang menganggap kiai atau ustadznya sebagai orang yang sangat alim dalam kurung wali, segala seruan dan perbuatan kiainya selalu diikuti dalam kurung gulu. Sama. Berdakwah dengan ilmu, timing harus tepat, diksi harus bagus, kemudian hiasi dengan kelembutan, dan banyak-banyak berdoa. Sampai kepada mereka yang Anda inginkan, faham mereka, maka tugas Anda selesai. Lanjut mereka dengan penyimpangan yang mereka lakukan dari ustadznya, syekhnya, tuan gurunya, habibnya, tugas Anda selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Rifkon nih, tapi yang kemarin, gak apa-apa ya. Tapi hadiahnya mushaf. Yang ini mushaf. Yang tiga tadi talbis iblis. Ini hadiahnya mushaf. Mushafnya ada enggak? Belum datang ya. Sorry ya. Mungkin agak lambat ya karena mushafnya belum datang. Tapi kayaknya masih ada stok beberapa itu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi suami? Kemarin kita bahas apa, Pi? Kok pertanyaannya tentang rumah tangga ini? Bagaimana menyikapi suami yang apabila tiap habis sholat subuh langsung mau minta sediakan makan. Lapar rupanya. Padahal pagi sekali. Ya iyalah subuh. Si istri maunya istri ini habis sholat subuh dia mengaji dulu. Baru menyiapkan makan buat suami. Karena tidak enak akhirnya baca Al-Quran sering lalai. Karena suami mau cepat makan. Padahal dalam hati menyesal urusan akhirat lalai barakallahu fiik. Bicarakan baik-baik ya. Bicarakan baik. Anda melayani suami itu ibadah. Anda baca Quran, ibadah yang lain. Satu, hubungan Anda dengan Allah. Dua, hubungan Anda dengan manusia. Maka perbaiki dua-duanya. Bicara baik-baik kepada suami. Keluhkan apa yang Anda yakni merasa tidak nyaman. Dan si suami juga harus paham bahwasanya istri Anda ingin baca Quran dulu sebentar. Ingin zikir pagi dan petang dulu sebentar. Paling setengah jam, Anda enggak mati insyaallah. Insyaallah Anda enggak mati. Lain kasusnya Anda mintanya sebelum subuh. Berarti itu sahur. Ini kan habis subuh. Biarkan dia. Ini untuk suaminya. Mbak, ini penanyanya. Bicarakan baik-baik kepada suami. Bahwasanya Anda ingin zikir pagi petang dulu. Ingin zikir pagi dulu. Ingin baca Quran dulu sebentar. Paling setengah jam. Setengah jam kok lancar ya, dapatlah setengah jus itu. Ya. Nanti kira pagi petang, 5 menit. Mas, tiap habis sholat subuh, aku minta waktu sebentar dulu ya, setengah jam aja. Kenapa? Aku pengen beribadah dulu sebentar. Aku ingin beribadah kepada Allah dan juga kemudian mentaatimu. Tapi tolong dipahami ya, jangan dibentur-benturkan. Sebentar aja, Mas. Oh, siap kalau begitu. Sejam juga enggak apa-apa, Dek. Karena Anda berbicara baik, Pak. Kakak bisa tahan kok, santai aja. Enggak selapar itu. Karena Anda ngomongnya enak soalnya. Tapi kalau tidak berbicara dengan baik, ya dia mungkin marah. saya membayangkan saya di posisi suami. Ya, bicara baik-baik, dia pasti akan menerimanya. Dan untuk si suaminya, sabar sedikit. Paling setengah jam. Habis itu, makan. Wallahu alam bisawab. Tips yang lain nih. Dari malam sudah Anda siapin. Dari malam sudah Anda siapin. Atau bahkan mungkin dari sebelum subuh sudah Anda siapin. Nah, ini tipsnya rada berat. Anda harus siap lebih awal. Habis itu, habis sholat, ketika suami inginkan, Anda hanya butuh kemudian untuk memanaskannya. Bisa pakai microwave, bisa kemudian dengan mengomelinya. Dia jadi panas. Wallahualam bisawab. Jadi seperti itu ya. Agak lebih berat ya. Oke. Masih yang kemarin dan yang terakhir. Ini yang kemarin juga, Pit. Mushaf juga ini, Pit. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah perlu berdosa hanya kepada orang yang sakit saja? Apabila seorang sehat tetapi banyak ujian di sisi yang lain, apakah itu termasuk perlu berdosa juga? Iya, perlu berdosa juga. Gak mesti sakit. Ujian-ujian berat yang lain termasuk diantaranya musibah. Bagian dari musibah sakit. Tapi musibah yang lain banyak. Istri gak taat. Suami gak taat. Anak yang rewel. Mertua yang bawel. Macam-macam. Itu ujian semua. Sabar Anda menghadapinya. Perlu berdosa. Jadikan kemudian itu bahan introspeksi. Kenapa saya dapat pasangan seburuk ini? Kenapa kemudian anak saya kok buruk kayak gini? Kenapa kok dapat mertua kok seburuk itu? Introspeksi. Jangan-jangan Andanya buruk. Maka Anda dipertemukan dengan orang-orang yang buruk juga. Melahirkan generasi yang buruk juga. Bahan introspeksi. Jadi kalau Anda bersabar, insya Allah akan melebur dosa dan mendatangkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gak mesti sakit ya. Ujian yang lain. Bagian dari ujian adalah musibah. Perkara-perkara yang tidak kita sukai. Tapi itu terjadi, maka bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.